إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita akan mempelajari atau meneruskan belajar Mustalah Al-Hadis. Ini adalah pertemuan yang kedua dari kajian Mustalah Al-Hadis dengan kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita mulai dari definisi dan faedah Mustalah Al-Hadis. Definisi dan faedah Mustalah Al-Hadis. Dan Mustalah Al-Hadis dari kata mustalah dan juga dari kata hadis, insyaallah kita akan mempelajari makna dari hadis. Namun tentang mustalah atau langsung saja kita berlanjut ke definisi dan faedah mustalah al-hadis. Definisi mustalah al-hadis. Mustalah al-hadis adalah sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui keadaan seorang rawi. Sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui keadaan seorang rawi. Dan keabsahan riwayat yang ia bawa. Validitasnya. Keabsahan riwayat yang ia bawa. Kata dalam definisi Arabiknya yaitu dikatakan oleh Syekh Utsaimin, mustalah al-hadis adalah ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haythul qabuli wal rad. Yaitu sebuah disiplin ilmu. Yu'rafu bihi, diketahui dengannya, halur rawi wal marwi. Keadaan seorang perawi dan juga keabsahan riwayat. Jadi yang diketahui di sini, kita belajar ilmu mustalah hadis untuk apa? Untuk mengetahui keadaan seorang rawi. Apakah dia rawinya bagus, rawinya bagus, apakah dia thiqah, apakah dia makbul, atau dia do'if, atau dia munkar, atau dia muttaham bil kadzib, atau dia kadzab, atau dia wadda', dan sebagainya. Tapi itu nanti masuk lebih telisik lagi ke permasalahan ilmu sanad atau ilmu jarh wa ta'dil. Apakah dapat diterima atau ditolak? Atau dan keabsahan, validitas riwayat yang dibawa. Jadi tidak hanya berkaitan dengan rawinya saja, melainkan dengan keabsahan riwayatnya. Jadi kadang rawinya itu memang keadaannya bagus, thiqah dan semacamnya. Namun justru riwayat yang dibawa itu justru tidak benar. Jatuh mungkin jatuh. Baik. Oke, kelas. Jadi bisa aja seseorang perawi itu memang bagus keadaannya. Dan kemudian dipuji oleh ulama. Namun ternyata riwayat yang dibawa itu tidak valid. Mungkin karena lupa atau lalai, atau mungkin karena tertukar, atau hal-hal lain. Ya. Jadi baik dia diterima min haythul qabul awirrad warrad, dari segi diterima atau ditolak. Dan ilmu mustalah hadis ini adalah asal dari ilmu hadis, yaitu dia adalah dasar dari ilmu hadis. Sehingga kalau kita mempelajari ilmu hadis, kita mempelajari misalnya Sahih al-Bukhari, atau Arba'in Nawawi bahkan yang kecil, atau Bulughul Maram atau lainnya, dan kita tidak pernah mempelajari mustalah hadis, kita akan sangat kurang dan sangat minim. Jadi ilmu mustalah hadis ini ilmu yang agung, besar, dan juga penting sekali, terutama untuk zaman sekarang, ketika Syiah itu juga mulai merajalela di mana-mana. Ya. Maka kita berbekal dengan berbagai disiplin ilmu. terutama ilmu alat, yaitu mustalah hadis, usul fikih, dan bahasa Arab, agar nanti kita tidak ketinggalan oleh mereka, golongan yang menyimpang. Mereka sudah belajar-belajar, kitanya masih masih begini-begini saja ya. Masih begini-begini saja, kemudian tertinggal jauh, kita menganggap mereka sesat, tapi mereka ternyata lebih berilmu dari kita, itu sesuatu yang memalukan nantinya. Kita mau membantah, justru kita yang akan dibantah jadinya. Dan kita nggak punya hujah sama sekali, kecuali kita sekadar melabeli ini sesat, itu sesat, ini sesat, ini sesat, dan kita nggak punya alatnya, ilmunya ya. Kemudian faedahnya, faedah mempelajari ilmu mustalah al-hadis adalah mengetahui perawi dan riwayat mana yang dapat diterima dan ditolak. Itu faedah intinya ya. Faedahnya masih banyak, tapi ini faedah paling intinya itu sebenarnya ujungnya di sini. Supaya apa? Supaya mengetahui perawi-perawi yang benar, yang diterima, dan perawi-perawi yang ditolak. Sehingga mengakibatkan riwayatnya itu bisa diterima atau ditolak. Tapi bahwasanya setiap perawi yang ditolak, berarti otomatis riwayatnya ditolak. Namun sebaliknya, tidak semua perawi yang diterima, hadisnya diterima, riwayatnya diterima. Ah. Dan setiap perawi yang tertolak hadisnya, maka hadisnya pasti tertolak. Atau perawi yang tertolak secara perawinya, maka hadisnya tentu ditolak. Atau pasti ditolak, kecuali kalau dijamak, digabung jalur-jalur, kemudian ternyata ada perawi lain yang menguatkannya, mungkin bisa diterima. Tapi pada dasarnya perawi yang tertolak periwayatannya, perawinya mungkin karena dia munkar, karena dia pendusta atau semacamnya, itu pasti tertolak periwayatannya. Iya, orangnya dulu. Hadisnya tertolak. Hadis yang dibawanya. Karena sanadnya ada dia gitu. Di dalam rantai sanadnya ada dia. Ya berarti kan cacat sanadnya. Ketika sanad itu, sanad kan seperti asalnya, akar menuju nanti cabangi kemudian matan. Tertolak. Hah? Oh, berarti antum ditakdirkan di sini dulu berarti. Iya. Jadi dari segi diterima dan juga ditolak. Dan juga tidak semua perawi yang memang diterima, dia terima hadisnya belum tentu. Karena kadang-kadang dia menyampaikan hadis dari seorang perawi yang tertolak. Ngerti gak? Perawi ini dia bagus, bagus. Sikoh, kemudian adil, kemudian memang soleh dan semacamnya, hafalnya kuat, tobit. Nah, tapi ternyata dia meriwayatkan dari perawi yang dhaif. Berarti hadisnya cacat jadinya. Ya enggak? Perawi di atasnya itu gurunya. Gurunya ternyata dhaif. Walaupun dianya itu bagus. Paham gak di sini? Misal nih, misalnya. Habibie itu perawi yang dia tertuduh berdusta misalnya, muttaham bil kadzib. Tertuduh berdusta. Karena suka ngomong sembarangan misalnya. Nah itu otomatis hadisnya, dia menyampaikan, saya telah meriwayatkan, saya ini dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kita nggak percaya sama dia. Karena ini berkaitan dengan hadis Nabi, nggak percaya sama dia. Berarti karena apa? Secara zat, dia ini tertolak. Maka otomatis apa yang diomongin dari hadis, itu nggak usah dianggap. Itu yang ini. Nggak sikoh dan juga bahkan mutahambil tadi. Sekarang Mas Ari, soleh, riqoh, penghafal hadis, ya, rajin baca Quran, dan Masya Allah. Kemudian ternyata setelah apa, coba tuturkan hadis kamu. Kemudian dia berkata, telah menceritakan padaku Mas Dias, telah menceritakan padaku Mas Nur Hadi. Nah, ternyata, amun, oh Mas Nur Hadi gak benar orangnya. Dia ini benar orangnya, tapi yang dia riwayatkan ternyata hadis yang di dalamnya ada kecacatan sanadnya. Jadi orang yang fikih itu sendiri tidak semuanya, tidak semua hadisnya diterima. Karena misalnya kita bilang Sunan Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan lainnya, terutama Sunan Ibnu Majah. Mereka semua fikih enggak? Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Siapa yang bisa menjawab di sini? Mereka bukan ulama misalnya apa? Enggak mungkin kan? Kita bilang mereka adalah fikih semua, subhanallah. Tapi apakah semua hadis yang mereka gelontorkan dalam kitabnya itu hadis sahih dan hasan, enggak ada hadis dhaif. Iya enggak? Paham di sini? Jadi enggak semua orang fiqah itu hadisnya bisa diterima begitu saja. Perlu juga diperiksa. Kecuali Bukhari, Al-Bukhari dan juga Muslim karena sudah sepakat para ulama alhamdulillah tentang mereka berdua. Allahu akbar. Paham di sini definisi dan faedahnya? Berarti tujuan utama dari kita belajar mustalah hadis adalah untuk mengetahui riwayat ini sahih atau enggak gitu kan. Ujung-ujungnya itu. Dan itu penting. Kecuali kalau misalnya kita hanya mau bertaklid saja pada para ulama ahli hadis enggak masalah. Tapi kalau misalnya kita tetap begitu aja padahal kita bertahun-tahun lagi itu sesuatu yang sangat sangat disayangkan, terlalu disayangkan banget. Ya karena mustalah hadis ini adalah gizinya para thalabul ilm, ya. Gizinya para thalabul ilm. Seseorang yang jahil akan mustalah hadis itu dia berarti keropos sekali ilmunya. Apalagi jahil terhadap usul fikih, keropos sekali ilmunya walaupun bertahun-tahun mengkaji. Itu keropos yang enggak seperti itu, ya. Oke, kita belajar di awal mustalah hadis. Dan antum akan menemukan ternyata banyak sekali hal-hal yang baru. Padahal ini ilmu asal, ilmu usul. Ilmu yang menjadi kunci. Ya. Tapi bagi kita banyak sekali hal-hal yang baru. Ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar terus belajar. Baik, sekarang kita menuju ke, kita hari ini akan mempelajari juga hadis, ya. Kemudian khobar, dan juga athar. Apa itu hadis, apa itu khobar, dan apa itu athar. Kita akan mempelajari ketiga itu semua. Kita akan memulai dari hadis. Di sini dikatakan kalau dalam syarah atau dalam kitab mustalah hadis itu, al-hadithu ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin. Dikatakan di sini sesuatu yang disandarkan kepada Nabi min qaulin, pertama dari perkataan au fi'lin atau perbuatan, kemudian au taqririn atau apa, enggak apa taqrir artinya persetujuan, au sifatin atau sifat karakter, ya. Nah, dimulai dari bahasa, secara bahasa hadis itu lawan atau antonim dari kata al-qadim. Al-hadis lawan dari kata al-qadim. Al-qadim. Al-qadim artinya apa? Terdahulu, lama. Lama. Jadi al-hadis itu bisa artinya baru. Muhdas, muhdatsatul umur. Baru, hadis itu bisa maknanya adalah baru. Al-Qadim. Qadim itu lama. Old. Kemudian. Bisa juga al-hadith bermakna al-jadid. Yaitu baru. Atau al-khabar. Khabar. Anu gak bawa kitabnya. Syekhul Islam. Oh gitu. Tapi yang itu ada di rumah kitabnya. Coba ambil dulu di rumah. Ya. Jadi itu hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa pertama al-qaul, perkataan. Contohnya adalah apa contoh dari perkataan Nabi? Yang antum innamal a'malu binniyat tadi. Selain itu apa? Mas Ari yang antum hafal dari hadis. Apa Nabi pernah berkata seperti itu dengan bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Atau bid'un wa situna syu'bah. Apa lagi Mas Dias dari hadis? Oke. Apa lagi Mas Nurhadi? Hah? Antum kan udah ana tugaskan hafal 17 hadis. Kok sampai sekarang belum bisa? Huwat tahuru ma'uhu al-hillu. Al-hillu maitatuhu. Di antara hadis, kaulin, kauliyah. Miftahu sholati atuhur. Kemudian di antara hadis. Al-muslimu man salim al-muslimu namin istani wa yadihi. Di antara hadis yang antum hafal. Hafal. Au. Ahsan. Ahsan tu Masya Allah itulah. Harus hafal antum. Harus ada yang, harus banyak hadis yang antum hafal. Ya. Hah? Masalah? Udah tadi inamal awal binyat. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Ya. Kemudian ada misal contoh hadis fi'li. Contoh hadis fi'li yaitu bersifat perbuatan. Nabi pernah berbuat seperti ini, seperti ini, seperti itu kan. Ya, karena Nabi SAW pernah berhutang namun tidak dicatat pernah. Makanya mencatat hutang itu hukumnya tidak wajib melainkan sunnah. Ya kan? Iya itu wajib jadi kan, tapi ketika itu kan itu perintah, tapi kemudian ada nas, ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak sampai mencatat. Berarti ini hukumnya tidak sampai wajib. Iya makanya ada Nabi malah mungkin Nabi SAW melanggar apa yang di Al-Qur'an, idza tadayantu bidainin, itu dilanggar sama Nabi dengan sengaja enggak mungkin, melainkan memang ini hukumnya hukum sunnah. Ya. Lupa apa? Ya lagian lupa. Ya itu ya memang sengaja enggak dicatat. Ya, kemudian takrir, persetujuan seperti apa? Contohnya. Hah? Sering memakan binatang gop misalnya atau memakan dan semacamnya ya. Nabi SAW tidak melarang. Di antaranya juga Nabi kan bertanya aina Allah. Ketika jawab oleh seorang budak perempuan, Allah fis sama, Allah di atas langit. Kemudian Nabi tidak menyalahkan. Bahkan Nabi mengatakan atikha fainaha muslimah. Mukminah. Sesungguhnya dia mukminah. Dia beriman. Nah, di sini Rasulullah mentakrir bahwasanya Allah fis sama. Itu. Itu masuk dalam sunnah takririyah. Namanya di sini sunnah takririyah yang jenis ketiga. Takrir atau persetujuan. Rasulullah menyetujui. Kalau misalnya itu munkar jawabannya enggak benar, pasti Rasulullah akan tegur. Tapi enggak ditegur, berarti ini Rasulullah setuju. Mungkin Rasulullah mencegah dirinya dari amar ma'ruf nahi munkar, diam gitu aja ketika ada kemungkaran, enggak mungkin. Berarti ketika Rasulullah diam terhadap sesuatu, itu menunjukkan persetujuannya terhadapnya. Kemudian yang keempat adalah al-wasaf al-sifat. Sifat ini ada yang khuluqi, ada yang khulqi. Di sini ada yang khuluqi. Sifat di sini terbagi menjadi dua. Ada yang khuluqi, ada yang khulqi. Yang khuluqi, ya. Yang khuluqi itu berkaitan dengan akhlak. Khuluqi. Kha dan lam dan qaf. Nah, al-wasuf al-khuluqi gitu. Karakter yang bersifat akhlak. Karakter yang bersifat akhlak ini ya berkaitan dengan adab dan akhlak. Di antaranya perkataan Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah taala di antara akhlak Nabi, wa kana idza kariha syai'an ra'ainahu fi wajhihi. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Rasulullah kana idza kariha syai'an ra'ainahu fi wajhihi. Jika beliau membenci sesuatu, maka kami melihat kebencian tersebut di wajahnya. Maksudnya kecewa atau enggak suka dengan sesuatu, beliau mengungkapkan itu dengan wajahnya. Nah, ini termasuk dalam wasuf khuluqi. Tentang akhlak. Nah, itu ketika kita misalnya enggak suka dengan sesuatu, kita mengekspresikan itu dengan mimik. Itu Rasulullah pun seperti itu. Jadi di sini Abu Sa'id Al-Khudri menghikayatkan bagaimana Rasulullah ketika membenci sesuatu. Terlihat dari wajahnya. Terlihat dari wajahnya. Jadi Rasulullah tidak berbuat kemunafikan, benci, tapi kemudian dia Kalau beliau beliau pura-pura senang, pura-pura baik enggak. Termasuk sunnah. Ketika ada sesuatu yang memang tidak kita suka, kita bukan membencinya aja, tapi ada ekspresinya. Minimal wajah aja. Enggak. Itu termasuk. Termasuk karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terang-terangan namun mungkin enggak melalui lisan, tapi pakai wajah. Rona wajahnya. Ya. Misalnya anak enggak suka misalnya Mas Nur Hadi rambutnya nanti dipanjangin. Kemudian ketika beliau datang ke anak, anak kayak gini. Nah itu termasuk. Termasuk khuluk. Termasuk bagian dari akhlak. Kayak gitu kan. Tapi termasuk. Jadi seperti perkataan Abu Said. Wa kana idza kariha syai'an ra'ainahu fi wajhi. Jika dia membenci sesuatu, kami melihat kebencian itu di wajahnya. Terlihat. Ekspresinya. Gitu. Terbuka. Ya, Nabi SAW terbuka. Secara khuluk. Secara akhlak. Kemudian ada juga wasof khalqi, yaitu sifat karakter yang bersifat fisikal. Nah, kalau fisikal ini enggak termasuk dalam keharusan atau yang layak kita ikuti. Enggak, semuanya ada dalilnya. Hah? Yang kalau jenggot kan ada ininya, ada perintahnya. Hah? Khalqi, khalqi itu dari segi ciptaan. Khuluki. Sama, tulisannya sama. Ya, Arabiknya sama. Ya, ya. Yang mana? Yang khuluki itu sifat fisik. Jadi sifat atau karakter ada dua. Yang pertama, sifat atau karakter berkaitan dengan akhlak, attitude gitu, sikap, attitude. Yang kedua, dari segi fisikal. Nah, kalau dari fisikal itu, seperti perkataan atau dikatakan di sini dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi wajha. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang memiliki wajah. Wajahnya itu paling cakep. Nah masalah cakep atau enggaknya itu kan khalqi, ya itu ciptaan. Orang-orang Mas Deas nggak mungkin untuk mengupgrade misalnya supaya cakep banget, mah harus dioperasi. Enggak seperti itu. Ya Mas, tenang aja Mas. Ah. Ya, yang penting udah lah. Alhamdulillah. Pas. Nah. Enggak. Rambut juga sebenarnya termasuk. Enggak disunahkan untuk mengikuti. Karena apa? Itu udah ciptaan. Udah ciptaan. Kecuali kalau sesuatu yang. Ya itu udah ciptaan semua itu. Enggak termasuk. Itu jibilah maksudnya. Masuknya dalam apa adanya. Kalau jenggot itu memang, iya, nah itu susah itu. Bahkan nggak boleh ketika seseorang, Rasulullah dadanya itu bidang bagus. Nah, sekarang orang ya, nggak enak. Sekarang kalau misalnya, kita yang misalnya kurus, kemudian dengan tujuan mengikuti Rasul supaya dadanya mirip. Nah, kita nggak bisa, nggak termasuk itu. Kalau cara berjalan masuk ke akhlak. Akhlak. Kalau misalnya bentuk badan itu, ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak ada unsur ibadah di situ. Kecuali kalau ditujukan untuk lainnya. Misalnya, untuk supaya bisa nanti insya Allah kuat staminanya. Nah, itu juga ibadah. Itu juga. Itu ibadah. Bisa. Seperti itu lain. Jadi itu masalah lain itu. Bukan masalah fisik. Bukan karena fisik secara zatnya kita mengikuti Nabi. Ya. Wallahu a'lam. Dan juga Rasulullah laisa bitawilil ba'in wala bilqasir. Rasulullah itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Kan sekarang kalau orang pendek banget itu susah. Mengikuti Rasulullah dari segi panjangnya atau tingginya ini gimana? Atau orang terlalu panjang mau memendekin diri juga susah. Jadi ini enggak termasuk dalam sunnah yang diikuti. Masuk ke jibillah ya. Masuk ke ini memang sunnah dalam artian ini yang teriwayatkan tentang Nabi, tetapi ini bukan menjadi sunnah yang mustahabbah, yaitu sunnah secara usul fikih, sunnah yang dianjurkan untuk diikuti enggak. Ya. Kita apa adanya aja. Ya. Kita apa adanya aja, wallahu alam. Kalau mengubah-ubah justru bisa menjadi mengubah ciptaan Allah. Bisa jadi hidungnya misalnya seseorang dibubah ujungnya dioperasi itu malah justru itu. Terkecuali kalau misalnya hidungnya memang sangat buruk, misalnya kayak Pinocchio panjang, nah ini baru boleh dioperasi. Ini karena terlalu, karena ini memperburuk kondisinya. Kemudian kita mempelajari tentang khobar setelah ini. Ada juga khobar. Kepada khobar. Hah? Kalau misalnya khobar dalam nahwu itu ada lagi, khobar dalam Arabik, dalam mustalah hadis juga ada. Dan itu berbeda makna-maknanya. Baik, kita mulai dari al-khobar. Al-khobar secara bahasa artinya al-naba, yaitu berita. Makanya surat an-naba, surat berita. An-naba artinya berita. Secara istilah, sebenarnya khobar ini ada beragam pendapat tentangnya secara istilah. Apa itu khobar? Ada yang mengatakan pertama, khobar itu semakna dengan hadis. Sehingga definisinya sama dengan hadis. Yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, penetapan, dan juga sifat. Baik itu sifat khulqi atau khuluqi. Jadi khobar, ada yang mengatakan khobar itu sinonim plek dengan hadis. Ada yang mengatakan seperti itu. Pendapat lain menyatakan bahwa khobar adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi dan juga kepada selain beliau dari ya, sahabat atau tabi'in. Sudah pendapat kedua. Tapi ada juga pendapat ketiga. Bahwasanya khobar itu adalah apa yang disandarkan oleh atau disandarkan kepada selain Nabi. Paham di sini? Kalau yang pendapat pertama nih, khobar itu adalah sinonimnya hadis. Pendapat kedua yang tadi, khobar itu lebih umum daripada hadis dan tercakup juga di dalamnya hadis Nabi. Berarti masuk dalamnya periwayatan yang disandarkan kepada Nabi. Atau kepada sahabat-sahabat, misalnya Umar bin Khattab berkata begini-begini. Itu termasuk khobar. Dalam definisi yang kedua. Kalau dalam definisi yang pertama, tidak termasuk. Jadi anak-anak ulang ini, biar tertata. Yang pertama, definisi pertama apa? Khobar itu sinonim dari hadis. Sama. Jadi apa yang disandarkan kepada Rasul, gini-gini. Gitu. Berarti kalau perkataan Umar bin Khattab, bukan termasuk khobar dalam definisi pertama. Ada definisi kedua, bahwasannya khobar itu lebih umum daripada hadis. Kalau hadis itu bersandar kepada Nabi, khobar itu bersandar kepada Nabi juga, ada juga bersandar kepada sahabat atau kepada tabi'in. Jadi lebih umum, semua yang mencakup. Berarti perkataan Umar masuk gak? Perkataan Umar masuk pada khobar dalam definisi kedua. Definisi ketiga, khobar itu bermakna antonim dari hadis. Seolah-olah antonim. Yaitu apa yang dinisbatkan kepada selain Nabi. Jadi kalau misalnya hadis kan kepada Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu hadis. Khobar itu selain Nabi. Perkataan Umar khobar bukan? Khobar untuk definisi ketiga. Perkataannya Sufyan Ats-Tsauri misalnya. Khobar bukan? Khobar. Ya. Jadi tiga definisi itu lah kita pahami. Jadi kadang-kadang para ulama mereka menyebutkan khobar dengan maksud salah satu dari definisi ini. Di sini menggelontorkan kenapa menggelontorkan tiga-tiganya? Supaya lebih luas cakrawalannya ketika nanti kita membaca kitab, kita tahu oh, khobar di sini maksudnya adalah ini mungkin. Yang definisi kedua. Jadi yang pertama sinonimnya hadis, yang kedua lebih umum dari hadis, yang ketiga antonimnya hadis. Paham Mas Ari? Paham Mas Ari? Sedikit atau udah banyak? Sudah cukup ya. Dengan demikian, definisi khobar lebih umum dan memiliki cakupan yang lebih luas dari hadis. Ini definisi yang kedua. Ya. Dan di kitab ini cuma disebut dua definisi. Tapi alhamdulillah kita tambahkan definisi ketiganya. Ya. Penambahannya. Supaya lebih luas lagi cakrawalannya. Kemudian yang terakhir, kita ada pembahasan tentang masalah asar. Asar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau tabi'in. Nah ini sama dengan definisi khobar versi ketiga. Jadi semua itu, istilah-istilah ini, kadang-kadang itu mirip-mirip, maknanya sama. Tapi jadi asar di sini segala sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau tabi'in. Itu persis seperti definisi khobar yang ketiga sih, yaitu sebagai antonim bagi hadis. Terkadang asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, bisa. Nah, ini berarti asar bermakna sinonim dengan hadis. Ya, karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sama dengan hadis. Dan juga dengan definisi khobar versi pertama. Ya kan? Namun penyebutan, namun bedanya antara definisi asar yang kedua dengan definisi hadis adalah penyebutan asar yang bermakna apa yang disandarkan kepada Nabi itu, ya Alhamdulillah, itu harus diberi taqyid atau kaitan atau ikatan atau catatan bahwa hal itu berasal dari beliau seperti ucapan wa fil athari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam asar yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam asar yang berasal dari Nabi harus disebutkan. Ketika antum misalnya di kitab disebutkan telah datang hadis dan telah datang sebuah hadis, antum akan hadis, berarti dari Nabi pasti. Itu dengan segera antum akan menisbatkannya pada Nabi. Tapi kalau misal asar, itu kan ada perbedaan definisi. Nah, asar ini bisa juga disebutkan pada Nabi, tetapi harus dengan adanya tambahan. Dan dalam sebuah asar yang diriwayatkan dari Nabi, nah ini baru asar. Asar secara bahasa artinya bekas, ya, jejak. Nah, asar. Asarus salaf berarti jejak salaf. Ya. Makanya bekas gitu kan. Makanya orang Bekasi itu al-Asari. Ya. Semua al-Asari itu Bekasi semua. Bekasi. Al-Asari. Iya. Misalnya Abul Hasan al-Asari misalnya. Abul Hasan orang Bekasi gitu kan. Karena bekas. Asar ini bekas. Iya. Bintang pelajar Al-Asari, Bekasi ya. Baik, jadi itu kajian mustalah al-hadis kali ini. Kita mulai dari ringan-ringan dulu, pelan-pelan ya. Jadi kita pada hari ini sudah membahas tentang ilmu mustalah hadis itu apa? Yang membahas tentang perawi dan juga kualitas periwayatannya dari segi diterima atau ditolak. Tujuan kita belajar ilmu hadis, mustalah hadis adalah untuk mengetahui perawi dan periwayatannya dari segi diterima atau ditolak. Kemudian kita punya lafal hadis. Arti dari hadis secara bahasa? Enggak, secara bahasa. Al-Qadim, lama, atau? Ya, al-jadid, atau apa? Khobar, ya. Kemudian hadis secara istilah artinya, apa yang disandarkan kepada Nabi dari satu perkataan, kedua perbuatan, ketiga takrir, sifat terbagi menjadi dua, sifat apa? Sifat khulqi atau sifat khulqi. Baik, ahsantum. Kemudian khobar arti bahasanya apa? Berita, an-naba, ya. Secara istilah itu ada tiga definisi dari para ulama. Yang pertama sinonimnya hadis, yaitu apa yang disampaikan pada Nabi dari ucapan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Kemudian yang definisi kedua dari khobar lebih umum dari hadis, berarti mencakup di dalamnya perkataan sahabat, perkataan tabi'in, tabi'at tabi'in, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian definisi ketiga dari khobar, antonim dari hadis, dalam artian hadis bukanlah khobar dan khobar bukanlah hadis, gitu kan? Ya. Jadi hadis itu disandarkan kepada Nabi, adapun khobar disandarkan kepada selain Nabi dari para tabi'in, as-sahabat dan tabi'in, tabi'at tabi'in. Kemudian setelah itu ada asar. Asar secara bahasanya bekas atau jejak, ya. Secara istilah jejak, ya. Secara istilah artinya adalah ada berapa perbedaan? Ada dua. Apa yang bersandar kepada sahabat dan tabi'in itu asar, tapi bisa juga yang kedua bersandar kepada Nabi, cuma dengan syarat harus disebutkan taqyid atau ikatan apabila disandarkan kepada Nabi, ya. Wafil asariya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga antum tetap terus semangat untuk mempelajari ilmu ini karena ini agung sekali. Antum akan mendapatkan faedahnya benar-benar nanti ketika pada waktunya insyaallah taala ya. Kita tutup kajian kita yang semoga Allah berkati ini dengan doa kafaratul majlis.